Cara mengikuti imam, bagaimana kita dianggap mengikuti imam, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang orang yang sempat mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, sekarang beliau membawa ke permasalahan orang masbuk tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi dia pasti mendapatkan di tengah-tengah salat, di tengah-tengah salat. Beliau mengatakan fa'amal masbuk, fa'amal masbuk pun. Adapun hukumnya orang yang masbuk yang ketinggalan bersama imam, raka'al imamu fi fatihatihi, dia tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Dia mendapatkan sebagian raka'at tidak bersama imam. Sedang dia membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Dia sedang membaca, dia sempat mendapatkan berdiri bersama imam, namun sedang membaca Al-Fatihah, raka'al imam fi fatihatihi, imam sujud, imam ruku, dia sedangkan dia sedang membaca Al-Fatihah. Fal afdal, maka pendapat yang paling kuat di antara pendapat ulama Syafi'iyah, annahu in lam yashtaghil bil ibtida' wal ta'awud, seandainya memang dia dari awal ketika masuk ke salat yang dia tahu waktunya dia masbuk, lam yashtaghil bil ibtida', tidak menyibukkan diri dengan doa ibtida'. Wajah tu wajah lilladzi fatara samawati wal ardi, itu ain doa itu, ataupun doa-doa lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, dan seterusnya. Wa ta'awud, dan juga tidak menyibukkan diri dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berarti dia pas masuk imam sudah mulai baca-baca surat, akhir-akhir surat, dia masuk ke dalam salat langsung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Apa yang harus dilakukan di tengah-tengah dia baca Al-Fatihah imam rukuk? Taraka qira'atahu wa raka'a wa huwa mudrikum bil raka'ah. Maka silakan tinggalkan sisa Al-Fatihah tidak dibaca lagi, langsung dia rukuk bersama imam dan dia mendapatkan raka'ah. Walaupun Al-Fatihah yang dibacanya tidak sempurna. Karena apa? Karena memang dia tidak mendapatkan waktu yang cukup di dalam waktunya membaca Al-Fatihah, yaitu berdiri. Maka dia juga dia gugur dari dia kewajiban membaca Al-Fatihah sebanyak waktu itu. Nah, ini kalau dia tidak membaca doa iftitah dan juga tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa illa, jikalau memang dia tadi masuk sudah tahu masbuk, masih membaca iftitah, masih memulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lazimahu qira'atun biqadrihi, maka dia wajib membaca Al-Fatihah sebanyak huruf yang dibaca di dalam iftitah dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi, masbuk itu kewajiban dia membaca Al-Fatihah. Bila Anda menyibukkan diri sebelum Al-Fatihah membaca iftitah ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ada waktu Anda tidak bisa menyelesaikan Al-Fatihah, maka punya kewajiban untuk menyelesaikan jumlah Al-Fatihah ataupun lamanya membaca Al-Fatihah selama Anda membaca Fajatu Wajhiyah, selama Anda membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi paham ya? Selama apa saja Anda membaca, sempat membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya, bahkan imam sudah masuk membaca surat, Anda masbuk, sudah Anda menjumpa lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka dihitung dari waktu Anda Fajatu Wajhiyah ini ataupun Allahumma ba'in baini ini dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waktu inilah yang harus Anda gantikan Al-Fatihah yang tertinggal dari rukunya imam. Walaupun yang imam rukuk, Anda harus membaca sebanyak ini Al-Fatihah. Karena inilah waktu Al-Fatihah, sedangkan Anda menggantikan dengan waktu yang lain. Jadi, lazimahu, dia wajib membaca qira'atun. Qira'atun itu maksud Al-Fatihah, biqadrihi, biqadri ma adzil qira'ah, ta'awud ataupun iftidah. Baik. Wala yastabilul maqdufu di sunnatin ba'da taharruwi, bal bilfad, nah, ini kesimpulan yang beliau sebutkan. Wala yastaghilul masbuq, orang masbuq tidaklah menyibukkan diri dengan hal-hal yang sunnah. Ba'da taharrum, setelah takbiratul ihram, karena doa ta'awudz itu ada yang panjang, ada yang pendek, jangan disibukkan dengan ini. Bal bil Fatihah, namun sibukkanlah diri dengan Al-Fatihah langsung. Illa an ya'lama idrakaha, kalau kecuali kalau memang dia tahu akan mendapatkannya. Ini kalau saya baca iftitah saya bisa mendapatkan ini, masih kayaknya bacaan imam masih panjang ini. Nah, ini dibolehkan. Cuma kalau memang tidak sempat, ya jangan menyibukkan diri dengan sunnah, tapi sibukkan diri dengan kewajiban. Baik. Walau alim al-ma'mum fi ruku'ihi annahu taraka al-fatihata aw syakka lam ya'ud ilaiha. Baik. Walau alim al-ma'mum, kalau imam makmum mengetahui fi ruku'ihi, dalam ruku'nya bersama imam, imam ruku' dia ruku'. Annahu taraka al-fatihah aw syakka. Dia tadi tidak membaca al-fatihah, makmumnya. Atau dia ragu membaca al-fatihah atau tidak. Maka kalau ragu, berarti hukumnya apa? Kembali kepada asal. Asalnya apa? Belum membaca. Lam ya'ud ilaiha, maka tidak usah kembali. Beda dengan kalau sholat sendiri yang sudah kita pelajari masalah tertib. Harus kembali untuk mengejar rukun yang tertinggal. Sedangkan kalau Anda makmum, tidak kembali. Apa yang harus lakukan? Akan tetapi, yusalli rak'atan, maka dia menambah satu rakaat ba'da salamil imam, setelah imam salam. Berarti dia hukumnya seperti masbuq, walaupun sama-sama masuk dengan imam, namun gara-gara dia ada yang ditinggalkan, hukumnya seperti masbuq, karena rakaat itu bagi dia tidak dianggap, karena ada rukun yang tertinggal dari dia pada rakaat tersebut. Kalau alima aw syakka wa qad raka'a al-imamu wa lam yarka'u wa qara'aha wa huwa mukhtalifun li'udhrin. Falau alima, kalau memang dia tahu, seperti yang tadi juga kasusnya, kalau dia tahu meninggalkan Fatihah, ataupun ragu apakah meninggalkan Fatihah atau tidak, berarti hukumnya adalah belum meninggalkan Fatihah. Waqad raka'al imam wa lam yarfa'hu. Di akhir-akhir berdiri dia, usai belum menjawab Fatihah. Ataupun ketika imam Allahu Akbar ruku, usai belum menjawab Fatihah. Atau aku saya tadi menjawab Fatihah atau tidak. Apa yang harus dilakukan? Walam yarka'u wa dan dia belum ruku', qara'aha. Maka silakan dia membacanya. Kenapa? Karena dia masih berada dalam rukun untuk membaca Al-Fatihah, yaitu rukun rukun apa yang kita rukun berdiri. Rukun yang ke tiga berdiri. Rukun inilah tempat membaca Al-Fatihah. Sedangkan rukun rukuk bukan waktu membaca Al-Fatihah dan tidak perlu ulang lagi ke berdiri. Imam sudah ruku, dia masih berdiri, ingat belum baca Al-Fatihah, maka lanjutkan Fatihah dulu. Wa huwa mutakhallifun bi udhrin, maka dia dianggap seperti orang yang tertinggal rukun dengan imam, namun dia dengan udhur. Apa batasannya dia? Berapa rukun tidak boleh tertinggal? Ya, tiga yang tidak boleh tertinggal ya. Tiga. Kalau memang tanpa udhur, dua saja sudah batal. Kalau dengan uzur, dua masih dianggap tolerir. Tidak boleh tertinggal dari tiga rukun. Ya, karena kata beliau, wa hum mutakhallifun bi udhrin, apa hukumnya orang mutakhallif, orang yang tertinggal dengan gerakan imam? Bagi kalau dia beruzur, kembali ke tadi awal-awal pasal ini, yaitu boleh tertinggal berapa? Lam yasbiq ma lam yusbat bi akthar min thalathah. Berarti kalau tiga masih boleh. Baik. Waqila yarfa'u wa yatadarasu ba'da salatil imam. Baik. Waqila, ada pendapat yang dhaif seperti kasus yang tadi. Yarfa ya tetap langsung rukuk wa yatadarasu ba'da salamil imam, dan dia tambah rakaat lagi nanti. Karena dia dianggap belum membaca Al-Fatihah. Baik. Walau sabaqa imamahu bis-tahrumi lam tan'aqid. Baik. Walau sabaqa imamahu, kalau dia mendahului imamnya bit taharrum dengan takbiratul ihram, dia duluan yang takbiratul ihram daripada imamnya. Lam tanqid, maka tidak terjadi mutabaqatul imam. Tidak terjadi mengikuti imam, perbuatannya tidak terjadi, tidak masuk dalam mengikuti imam. Jadi tidak sah dia sholat dengan mengikuti imam, karena niatnya tidak termasuk niat mengikuti imam. Lam yanqid. Au bil fatihati aw bit tashahhudi lam yadhurruhu wa yufdiru. Nah, kalau yang tadi dia duluan takbiratul ihram, ini tidak sah sholatnya, karena dia tidak mengikuti imam. Kalau memang dia sholat bersama imam, yang telah kita bahas, orang yang tidak niat mengikuti imam, tapi dia tetap sholat bersama imam, tidak sah sholatnya, seperti orang main-main. Au bil fatihati, atau dia duluan membaca al-fatihah dibandingkan imam. Imam takbir, Allahu Akbar, imam belum membaca al-fatihah, dia langsung membaca al-fatihah. Dia duluan membaca al-fatihah dibandingkan imam. Au bil tasyahhudi, atau membaca tasyahud sebelum bacaan tasyahud imam. Lam yadurrahu wa yujizihuhu, ini tidak mengapa. Mendahului imam dalam perbuatan yang tadi ini adalah rukun qauli, ya, rukun qauli yang tasyahud dan al-fatihah, bukan rukun qauli yang takbiratul ihram. Takbiratul ihram tidak boleh didahului. Al-fatihah dan tasyahud boleh didahului oleh makmum, karena di sini tidak nampak secara zahir mukhalafah, perbedaan dengan imam. Baik. Ada pendapat yang dhaif, ulangi juga. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendahului imam walaupun dalam rukun qauli. Cuma ini pendapat yang baik. Baik. Walau taqaddama bi fi'li ka ruku'i wa sujudi in kana bi ruknaini batalat. Baik. Illa fala. Baik. Walau taqaddama bi fi'lina. Sekarang kalau dia mendahului imam dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucapan. Walau taqaddama bi fi'lin, kalau memang dia duluan mendahului imam dengan perbuatan dia, contohnya apa? Karuku'in, dia duluan ruku', imam belum ruku'. Wasujudin, imam duluan sujud dan dia belum sujud. Ini semuanya sepakat. Orang ulama sepakat ini hukumnya haram. Ada ancaman bahwasanya dia akan diubah di hari kiamat nanti, wajahnya wajah keledai. Baik. Cuma apakah batal sholatnya atau tidak? Nah, di sini disebutkan. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan, in kana bi ruknaini batalat. Kalau memang yang didahului dari perbuatan imam itu dua rukun secara berturut-turut, batalat. Maka batal sholatnya. Yang dimaksud dua rukun di sini, dalam syarah disebutkan, baik dua rukun dia mendahului imam, seperti misalnya imam rukuk, i'tidal, sujud, sudah dua rukun, imam masih berdiri. Berarti dia mendahului imam sebanyak dua rukun. Dia dalam keadaan sujud belum selesai. Kalau sujud selesai sudah tiga. Dia dalam keadaan sujud, imam masih berdiri. Jadi ketinggalan imam di rukuk dan i'tidal. Ini satu bentuk mendahului imam. Ataupun bentuk yang kedua, mendahului imam secara berturut-turut dua rukun adalah imam belum rukuk, dia sudah rukuk. Begitu imam rukuk, dia bangun. Begitu imam bangun, dia sujud. Ini juga termasuk yang batal. Bisa jadi dia imam masih berdiri, bisa jadi ini juga batal. Mendahului imam sebanyak dua rukun sudah didahului oleh dia. Walaupun terpisah-pisah satu rukun. Ya, ini juga seperti ini batalnya. Baik. Wa illa fala. Kalau memang tidak sampai dua rukun, masih satu rukun saja, maka tidak batal. Kalau cuma satu rukun saja yang dia dahului dari perbuatan imam, maka dia tidak batal. Baik. Ada pendapat yang baik mengatakan dia tetap batal walaupun mendahului imam dalam satu rukun. Dan sebagian para ulama mengambil pendapat ini. Yang namanya, kalau memang ketinggalan masih agak mending, karena dia di belakang imam. Cuma kalau sudah di depan, walaupun satu rukun tetap batal. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Cuma dalam mazhab Syafi'i dikatakan, dia tidak batal. Kalau memang cuma satu rukun yang didahuluinya. Baik. Lanjut. Maklus bintawani khutwati wa ijadina. Baik. Jika kharaja al-imamu min salati, in qata'atul khutwatu. Baik. Jika kharaja al-imamu, sekarang masalah pembahasan yang lain, bagaimana selesainya mengikuti imam dianggap sudah selesai. Kalau imam sudah keluar dari sholatnya, jika kharaja al-imam min salatihi, bagaimana imam keluar dari sholatnya? Dengan mengucapkan salam di akhir huruf mim di salam yang pertama. In qata'atul qudwah, sudah selesai qudwah, sudah selesai mengikuti imam. Sekarang dia berpisah sholat sendiri. Baik. Fa illam yakhruj, kalau imam belum selesai salam, belum selesai sholatnya, waqata'ahul ma'mum, sudah kemudian makmum memutuskan hubungannya dengan imam. Sebelum salam, masih dalam berdiri, masih dalam rukuk, masih dalam sujud, kemudian dalam hati dia, sekarang saya putuskan mengikuti imam, saya mau sholat sendiri sekarang. Dia mengatakan, jaza, boleh. Memutuskan mengikuti imam di tengah-tengah sholat. Wa fi qawlin, ada pendapat yang dhaif, cuma dan ini dalam syarah ditemukan di pendapat yang qadim, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, la yajuz, tidak boleh. Tidak boleh sembarangan orang memutuskan hubungannya dengan imam. Illa bi'udrin yurakhisu fi tarkil jama'ah, kecuali dengan adanya udzur untuk membolehkan meninggalkan jamaah. Cuma pendapat ini pendapat yang dhaif. Wa min al-'udri beliau menyebutkan di antara udzur yang boleh untuk memutuskan hubungan dengan imam. Wa min al-'udri taqwilul imam. Imam memperpanjang bacaannya. Yang kasus yang terjadi dengan Mu'adz bin Jabal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tarkuhu sunnatan maqsudatan, kata syahud, atau imamnya ini kok meninggalkan tasyahud. Dalam menurut mazhab Syafi'i, meninggalkan tasyahud awal dengan sengaja tidak batal salatnya. Nah, ini kok kata tasyahud awal. Nah, ini diantara uzur untuk membolehkan keluar dari jamaah ataupun memotong hubungan dia dengan imam. Cuma ini pendapat yang baik, Rafi Qaulin. Yang sebelumnya boleh, terserah Anda memutuskan hubungan dengan imam. Walau rahama al-munkari dan menarawal khutbata di hilali salatihi jasa bin al-Qa. Sekarang, walau ahrama al-munkari dan sekarang masalah mengubah niat. Walau ahrama al-munkari dan seorang yang sedang salat sendiri, Allahu Akbar. Tumma nawal khutbah, kemudian dia berniat mengikuti seseorang yang dipanggil. Ini sudah kita bahas. Bahwasanya menurut mazhab Imam Syafi'i, sholat sendiri di belakang shof, hukumnya apa? Makruh saja. Tidak batal. Jarak antara imam dengan shof di belakangnya berapa maksimal? 300 hasta. Nah, seandainya sekarang ada orang dia sholat di belakang. Ada orang sholat di sini, satu orang. Di sini, depan. Yang di sana mau berniat mengikuti imam di sini. Apakah diwajibkan dia maju ke depan? Untuk mazhab Syafi'i diwajibkan? Tidak. Cukup di sana dengan orang di sini. Nah, penjepalan seperti ini, tidak ada orang di depan. Jangan ikut imam. Tadi dia niat taharumnya, takharum ihramnya dengan sendiri. Summa nawal qudwah, dan dia berniat mengikuti imam di tengah-tengah sholatnya, fi qilali sholati jaza fil awal. Boleh. Jadi bukan persyaratan ikut imam itu harus dimulai dari awal takharum ihram. Boleh di tengah-tengah sholatnya. Wa in kana fi raka'atin ukhra. Baik. Walaupun dia rakaatnya beda dengan rakaatnya imam. Dia beda dengan rakaatnya imam. Mungkin dia sudah dua rakaat, imam masih satu rakaat. Atau sebaliknya, dia sudah dia masih satu rakaat, imamnya sudah dua rakaat. Ataupun prosesnya bagaimana menyambung, bagaimana melanjutkan sudah dibahas. Masalah beda antara sholat sholat subuh dengan sholat subuh, sholat subuh dengan sholat zuhur sudah dibahas pembahasannya. Baik. Kalau orang sudah berniat mengikuti imam di depannya, kemudian dia mengikuti imam tersebut. Baik. Langsung mengikuti imam. Oh iman gana uqa'idan. Baik imam ketika itu posisinya duduk ataupun posisinya sujud, posisinya berdiri, langsung ikut imam. Ketika imam lagi duduk, dia sedang berdiri, ketika dia ikut imam langsung duduk. Rakaat ini tidak dianggap karena dia tidak menyempurnakan satu rakaat, nanti ditambah di akhir salat dia. Baik. Baik, para imam awwala bahwa jamaah. Baik. Ya seperti yang dibahas masalah orang-orang yang sholat zuhur di belakang salat orang sholat subuh. Siapa duluan yang selesai? Imam. Fa'in faragha al-imamu awwalan, kalau imamnya selesai duluan, fahu akan masdur, maka dia seperti orang masdur. Maka melanjutkan sholatnya. Atau yang selesai dia duluan, au huwa, au faragha huwa, namunnya, fa'in sya'a faraghahu, kalau memang dia mau langsung berpisah dengan cara salam. Imam berdiri dia dulu tasyahud dan langsung salam terserah. Wa insya Allah liyusallima ma'ahu. Kalau memang dia mau, silakan menunggu imam. Tapi di sekitar terakhir juga untuk salam bersama imam. Yang mana lebih afdal kata Imam Nawawi? Intidhar. Yang intidhar yang afdal. Baik. Baik. Ini jawabannya. Wa ma adrakahul masbuqu fa awwal salatih. Maka apapun yang didapatkan oleh makmum bersama imam, ini dianggap salat rakaatnya yang pertama. Kenapa? Ini ada khilaf di antara para ulama mazhab. Ada yang mengatakan yang Anda dapatkan bersama imam adalah salatnya imam. Maksudnya apa? Kalau imam sudah salat yang rakaat keempat, imam sudah rakaat keempat, atau sudah rakaat keempat atau sudah rakaat kedua salat zuhur, ketiga salat zuhur. Kalau Anda mendapatkan imam sudah rakaat ketiga salat zuhur, Anda masuk. Nah, menurut mazhab Syafi'i, masuknya Anda bersama rakaat ketiga salat zuhurnya imam itu Anda pasti rakaat pertama. Mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan Anda masuk bersama imam dan imam sedang rakaat ketiga salat zuhur, maka Anda sedang rakaat ketiga juga. Anda sedang rakaat ketiga juga. Kemudian salat isya lah, kita katakan salat isya ya. Anda dianggap salat ketiga, rakaat ketiga salat isya juga. Imam rakaat keempat, Anda juga rakaat keempat. Anda rakaat terakhir imam salam, Anda bangun melanjutkan salat, maka imam mazhab Maliki ya, mazhab Maliki menganggap bahwasanya Anda sedang rakaat bersama. Berarti silakan menjaharkan Al-Fatihah. Kenapa? Anda sedang rakaat pertama ini. Walaupun sebenarnya kalau dihitung dari awal itu sudah rakaat ke 3. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan dia tetap rakaat pertama tidak dihitung dengan rakaatnya imam. Itu dengan rakaatnya makmum. Kapan pun dia masuk itu dianggap rakaat pertama. Beliau mengatakan fayu'idu fil baqi al-qunuta. Sekarang dia masuk ke dalam salatnya imam salat subuh. Mendapatkan dua rakaat kedua bersama imam di salat subuh. Ketika mendapatkan rakaat kedua, imam qunut. Dia qunut enggak? Dia qunut. Padahal dia baru rakaat yang pertama. Maka ketika imamnya salam, dia melanjutkan rakaat yang kedua, dia juga qunut lagi di rakaat kedua dia. Kenapa? Karena inilah tempat kunut yang sebenarnya bagi dia. Nah, karena ini sekarang saya rakaat yang kedua. Baik. Walau adraka rak'atan min al-maghribi fatahada fi thaniyatin. Baik. Ini juga. Kalau dia salat maghrib mendapatkan rakaatnya ke 3 bersama imam. Dia duduk tasyahud ya. Karena duduk tasyahud akhirnya imam. Bangun rakaat yang berikutnya, ini dianggap rakaat keberapa? Mazhab Syafi'i mengatakan ini rakaat ke masbuk, setelah mendapatkan satu rakaat maghrib bersama imam, bangun rakaat berikutnya, jangan rakaat ke berapa? Ketika masuk baginya, rakaat ke 2. Bukan rakaat yang pertama. Nah, Mazhab Maliki mengatakan ini rakaat pertama. Kalau rakaat pertama, konsekuensinya apa? Tidak tasyahud. Karena maghrib tidak ada tasyahud di rakaat pertama. Mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Anda mendapatkan satu rakaat bersama imam salat maghrib, kemudian imam selesai, Anda bangun melanjutkan, maka Anda tetap rakaat yang kedua. Kalau rakaat kedua berarti ada tasyahud awal. Ini dengan kamu. Ini semuanya khilaf dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma fatakum fa ma adraktum. Fatimu wa ma fatakum wa ma adraktum fa sallu wa ma fatakum. Ada hadis riwayat mengatakan fatimu lanjutkan, ada yang mengatakan fa sallu. Tobohlah. Ini semua khilafnya dalam hadis ini. Imam Maliki mengatakan qadha, berarti qadha rakaat pertama lagi. Kalau atimu sempurnakan rakaat ketiga, kedua berarti. Seperti itu. Silahnya dalam masalah lafzul hadis. Baik, walau adraka? Walau adraka rak'atan min al-maghribi tashahhada fi thaniyatin. Baik, wa in adrakahu? Wa in adrakahu raki'an adraka rak'atan. Baik, sekarang beliau membahas masalah wa in adrakahu raki'an adraka rak'atan. Berarti beliau sekarang membahas minimal mendapatkan rakaat bersama imam adalah kalau mendapatkan satu, kalau mendapatkan rukuk, bukan hanya mendapatkan berdiri, mendapatkan rukuk sudah dianggap mendapatkan satu rakaat. Qultu bi syarti an yaqma'inna qabla qida'i al-imam an aqalla ruku'i wallahu a'lam. Qultu, beliau mengatakan yang rajin menurut beliau bahwasanya kapan dinamakan seorang itu mendapatkan satu rakaat? Kalau mendapatkan rukuk sama imam. Walaupun dia tidak sempat membaca Al-Fatihah. Cuma apa batasan rukuk? Karena ada khilaf para ulama tentang rukuk ini. Beliau mengatakan, bisyartin dengan syarat an yatma'inna al-ma'mum maksudnya. Agar makmum yang di belakangnya sempat mendapatkan tuma'inna. Sebelum sempat mendapatkan rukuk bersama imam dan bertuma'inna bersama imam, sebelum imam mengangkat dari bangkit dari rukuk. Berarti jangan seperti ini. Allahu Akbar. Dia tidak mendapatkan. Harus benar-benar mendapatkan sempat minimal batas tumakninah. Allahu Akbar. Pasti misalnya Allahu Akbar. Tapi kalau Allahu Akbar, ini belum sampai ke sini sudah. Nah, ini harus diperhatikan. Karena ada khilaf para ulama dalam sini, ada yang mengatakan ya tibarnya dengan shaf. Bukan imam. Allahu Akbar, shafnya Allah. Nah, orang di belakangnya dengan tibar shaf di depan. Ada yang mengatakan seperti itu, khilaf. Cuma yang pasti Allah taala menurut adalah seperti kata Imam Nawawi, imam ya tibar. Imam sudah bangkit atau belum? Baik. Kalau ragu apakah masalahnya dapat atau tidak? Allah Allah, saya menganggap tidak dapat. Masih tetap dilanjutkan satu rakaat lagi. Baik. Walau syakka fi iqami hadd ibtida'i lam tuhsab raka'atuhu fil awwal. Nah, ini dia. Walau syakka, kalau memang dia tadi mendapatkan rukuk bersama imam. Walau syakka fi idraki hadd ibtida'i. Baik. Kalau memang dia ragu dapat enggak ditumakninah bersama imam ini tadi. Hadil ijza adalah mendapatkan rukuk. Hadnya adalah, batasannya adalah rukuk. Tepat tuma'inan bersama imam dalam rukuk. Kalau dia ragu mendapatkan itu, lam tuhtar raka'atu fil awwal. Maka tidak dianggap. Karena dia hukum asalnya tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau ragu, dikembalikan ke hukum asal. Baik. Walikabdiru lil ihrami thumma lil ruku'i. Baik. Bagaimana caranya? Kalau kita mendapatkan imam sedang rukuk, apa yang kita lakukan? Kita sedang berdiri masuk ke dalam salat imam sedang rukuk, wa yukabbiru lil ihram, takbiratul ihram dulu. Baik. Tsumma ruku', kemudian takbirlah untuk rukuk. Takbiratul ihram wajib, takbiratul rukuk sunnah. Fa innama huma bi takbiratin lam tan'aqid. Baik. Kalau memang dia dalam satu takbir berniat kedua-duanya, lam tan'aqid. Berarti harus terpisah. Ini niat takbiratul ihram. Kemudian ini niat takbir dalam hati kita ini niat untuk menuju rukuk. Kalau satu takbir nawal rumah, kedua-duanya ihram dan rukuk, dengan satu kali takbir lam yang lam dan akhir, karena tidak boleh tercampur takbiratul ihram dengan takbir yang lain. Waqila dan aqidu naflan. Ada yang mengatakan dan aqidu pada pandang baik dan aqidu naflan. Ini dianggap takbirnya rukuk saja, takbir yang sunnah. Wa illam yanwi biha naflan aqid 'ala sahih. Kalau memang dia tidak berniat apa-apa dalam takbirnya ini takbir untuk rukuk atau takbiratul ihram. Tahu lagi dia. Dan tadi saya waktu takbirin takbiratul ihram apa? Takbir rukuk ya ragu, maka ini juga lam tan'aqid 'ala sahih. Tidak dianggap. Berarti belum dianggap dia mengikuti imam. Baik, lanjutkan sedikit lagi. Kalau adrakahu fi ihtidalihi fala ba'dahu sabara ma'ahu mukaffiran. Baik. Sekarang kalau dia tadi mendapatkan rukuk. Sekarang kalau dia sempat mendapatkan imam sedang yang tidak. Allahu akbar, ikut imam yang tidak. Baik. Fama ba'dahu intaqala ma'ahu mukaffiran. Maka yang setelahnya imam rukuk sujud, imam duduk di antara dua sujud, maka silakan diikuti dengan cara imam pun ikut bertakbir. Imam ikut bertakbir. Walaupun dia pada asalnya rukuk Allahu Akbar, jadi pada asalnya dia berdiri untuk Al-Fatihah. Karena mendapatkan imam sedang berdiri untuk i'tidal, maka dia ikut i'tidal sama imam. Dan imam turun sujud dengan takbir, membaca Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar. Kenapa? Karena ini tempat dia seandainya untuk berdiri. Nanti kalau bukan hanya sudah disebutkan. Wal-afahu annahu yuwafiquhu bis-tajahudi was-tasbihat. Nah, pendapat yang kuat adalah dia tetap mengikuti imam, dia tadi ini masuk ke yang tidak. Sedangkan ini tidak dianggap makan kan? Dianggap makan enggak? Dia dapat yang tidak, enggak dapat. Namun, dia tetap mengikuti imam-imam yang takbir rukuk, biar sujud dia pakai sujud. Imam ikut membaca Subhana Rabbil A'la, ikut membaca tasyahud. Hal ini bukan rakaatnya dia. Tetap ikut. Baik. Wa anna man adrakahu fi sajdatin lam yukabbir lil intiqal ilayha. Baik. Gerak. Wal aqwa ini wa anna. Wal aqwa juga pendapat yang paling kuat juga. Anna man adrakahu fi sajdatin, kalau dia dapatkan imam sedang sujud. Berarti sedangkan sedang i'tidal. Sedangkan imam sedang sujud. Allahu Akbar. Harus takbirul ihram tetap. Allahu Akbar. Imam sujud. Nah, kita ketika beranjak menuju sujud, takbir atau enggak? Beliau mengatakan, lam yukabbir lil intiqal ilaiha. Maka kita tidak bertakbir untuk menuju ke sujud. Kenapa? Karena kita posisinya apa ini? Berdiri. Dari berdiri, posisi selanjutnya apa sebenarnya? Ruku, bukan sujud. Dari berdiri, posisi selanjutnya untuk bertakbir ke ruku. Nah, ini kita dari berdiri menuju sujud, maka kata takbir. Karena itu bukan posisinya untuk takbir berikutnya. Ini masukan beliau. Wa idza sallama al-imamu qala al-masruqu mukabbiran in kana mawdi'a julusihi wa illa fala fi al-afah. Wa idza sallama al-imamu, kalau imam sudah salam sekarang, qala al-masruqu mukabbiran, maka makmum bangun dari tasyahudnya bersama imam ini dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kapan? In kana mawdi'a julusihi. Kalau memang saat itu pas dengan saat yang dia duduk, kalau memang sedang salat sendiri. Apa saat kita duduk? Kita duduk apa kita? Tasyahud awal. Jadi kalau kita mendapatkan bersama imam sudah rakaat yang terakhir, tasyahud akhir, kita, posisi kita sedang tasyahud awal, duduk, imam salam, maka kita bangun dari duduk kita menuju rakaat berikutnya, Allahu Akbar. Karena inilah posisi kita takbir. Dari duduk, tasyahud awal, kita bangun. Rakaat yang ketiga, posisinya kita disunahkan takbir. Cuma kalau, wa illa fala. Kalau memang posisi kita di saat tasyahud akhirnya imam, bukan posisi duduk. Berarti posisi duduk apa berarti? Duduk istirahat. Kita rakaat ke satu. Mendapatkan imam di rakaat yang terakhir. Jadi kita rakaat yang pertama. Imam bangun dari sujud, duduk tasyahud akhir, kita duduk juga kan? Duduk kita gara-gara mengikuti imam. Padahal posisi kita duduk apa ini? Istirahat. Sedangkan bangun dari sujud menuju ke rakaat kedua, itu cuma sekali takbir aja. Allahu Akbar. Walaupun kita dulu istirahat. Allahu Akbar. Jadi enggak Allahu Akbar dulu istirahat, Allahu Akbar bangun datang. Nah, begitu juga kalau kita mengikuti imam, posisi kita bukan posisi duduk, bukan sedang hanya duduk tasyahud, maka kita tasyahud bersama imam tidak masalah. Namun ketika bangkit ke atas, tidak perlu takbir. Seakan-akan kita sedang bangkit dari duduk istirahat. Baik. Hanya ini dapat saya sampaikan pada subuh hari ini, nanti malam sulfik ya. Nanti malam sulfik berarti tidak ada, insyaallah besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.